Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd, ma yukhad minal hadith. Awalan, anna su'al yanbaghi an yakuna mutawajjihan ilal maqsud, ilal maqsud ilmuhu. Nah, faedah pertama, bahwa yang namanya pertanyaan seharusnya diarahkan kepada tujuan yang dia ingin dapatkan ilmunya. Mengapa? Karena yang nanya bertanyanya tentang ma yalbasul muhrim, tetapi Nabi menjawabnya apa yang tidak boleh dipakai. Artinya Rasulullah SAW menjawab pertanyaan tadi sekaligus menegur secara halus, menegur secara lembut, bahwa seharusnya pertanyaannya bukan begitu. Semestinya pertanyaannya apa yang tidak boleh dipakai. Nah, karena pakaian itu jenisnya bisa dihitung dengan jari. Ima yang dibentuk menjadi tangan, kedua tangan dan lubang kepala. Ima dibentuk menjadi dua kaki, yang atas disebut komis, yang bawah disebut sirwal. Wa ima yang disarungkan dan diselendangkan. Maka cukup dengan kalimat, jangan memakai komis, jangan memakai sarawilah, atau plus burnus, penutup kepala. Berarti ada tiga, yang menutupi kepala, yang membentuk tangan, dan yang membentuk kaki. Tiga jenis saja, silakan kalian sebutkan, sami wala haraj, dari anwa'at siyab, mesti tiga ini. Mau namanya kaos, jaket, kemeja, apalagi semua membentuk tangan. Itu yang dilarang. Demikian pula yang membentuk kaki, kalian mau sebut apa silahkan, tetap itu dilarang. Berarti yang tersisa hanya yang disarungkan dan diselendangkan, dua kain yang tidak dibentuk, hanya lembaran saja disarungkan dan lembaran saja diselendangkan di atas kedua pundaknya. Faedah kedua, annahu yanbaghi lil mas'uli idza ra'a as-su'al ghairu mulaim an ya'jilahu wa yuqimuhu ila al-ma'na al-matlub. Seharusnya pada yang ditanya, ini pelajaran dari Nabi SAW, bahwa Nabi membimbing sang penanya agar bertanya dengan benar. Berarti yan bagi lil mas'ul, semestinya orang yang ditanya jika melihat pertanyaannya ghairu mulaim, jika pertanyaannya tidak cocok, maka hendaklah dia meluruskannya. Ya adilahu, meluruskannya. Wa yuqimuhu juga maknanya meluruskannya. Ilal ma'nal matlub, kepada makna yang memang diminta. Kepada makna yang memang dikehendaki. Seperti seorang yang bertanya, apa saja yang boleh dan halal dimakan? Kamu akan jawab apa? Satu, dua, tiga. Kamu akan sebutkan jutaan kan? Makanan terlalu banyak. Maka itu pertanyaan tidak tepat. Apa saja yang halal dimakan? Untuk meringkasnya, semestinya bertanyanya apa yang tidak boleh dimakan? Yang boleh dimakan, nasi, jagung, gandum, bur, sakik, apa lagi? Berapa macam makanan? Hal adatum? Apa kamu bisa menghitung berapa jumlahnya makanan yang boleh dimakan? Sangat banyak sekali. Sehingga tinggal menyatakan apa yang tidak boleh. Maknanya semuanya boleh. Kecuali yang disebutkan oleh Allah dan Rasulnya. Hurrimat alaikumul maitata wadama walhamal khinzir wama uhilla lighairillahi bih wal munkhaniqatu wan natihatu ila akhir al-ayah wama akala sabu'. Itu rincian dari maitah, rincian dari maitah yang ditanduk, yang tenggelam, yang dimakan oleh serigala, yang itu semua maitah. Baik, berarti apa faedah kedua? Meluruskan kalau ada orang yang tanya kepadamu dengan pertanyaan yang tidak tepat. Kaqaulihi ta'ala, sebagaimana wa yadribu safhan anis su'al. Yadribu safhan artinya kamu belokkan dan tinggalkan pertanyaannya dia kepada apa yang kamu pahami dari orang tadi. Orang tadi ini pengennya apa sih? Oh, maksudnya yang tidak boleh apa? Semua boleh. Kecuali yang disebutkan oleh Allah dalam Quran dan disebut dalam hadis. Selesai. Qaulihi ta'ala, yas'alunaka 'anil ahillah. Qul hiya mawaqitun lin-nasi wal hajj. Mereka bertanya tentang ahillah. Pertanyaannya, ma balul ahillah? Ada apa dengan bulan sabit ini? Dari mulai kecil membesar sampai menjadi bulan purnama, kemudian mengecil sampai kemudian hilang kembali. Apa yang mau diterangkan? Kalau pertanyaannya, ma balu hadil ahillah? Akan menerangkan tentang ciptaan, kenapa diciptakan seperti itu, kenapa ditakdirkan seperti itu. Dia enggak tahu. Allah yang ciptakan, Allah yang berkehendak, dan Allah yang punya hikmah. Iya kan? Tetapi diarahkan pada perkara yang bermanfaat buatnya. Bahwa itu menunjukkan waktu untuk kalian haji. Waktu untuk manusia. Artinya ketika sudah mulai datang bulan Dzulhijjah, maka kalian diwajibkan atau diperintahkan bagi yang belum haji untuk haji, bagi yang mampu. Barakallahu fikum. Kalau mau diterangkan kenapa-kenapa-kenapanya terlalu panjang dan gak ada perlunya. Apa perlunya? Terjemahan bebasnya begini. Kenapa sih? Kok bulan itu dari kecil sampai besar sampai purnama kemudian kecil lagi. Kenapa sih? Emangnya kenapa gitu? Ada apa dengannya? Ya begitulah Allah ciptakan. Kok pakai ditanya? Tetapi karena sangat tingginya akhlak Rasulullah SAW tidak mengatakan seperti itu. Kenapa sih diciptakan matahari? Apa kamu jawab? Hah? Ya kamu akan mengatakan tanya sama Allah Taala yang ciptakan. Iya kan? Lu, apa urusannya? Kita enggak tahu menahu apa yang dikehendaki Allah Taala. Tetapi hikmah banyak, maka diarahkan kepada hikmah. Ya. Alhamdulillah. Kalau enggak ada matahari, malam terus-menerus akan binasa seluruhnya. Diarahkan pada ayat yang dibahas. Kalau nahar terus-menerus sarmadan, man ya'tikum bidhiya? Siapa yang bisa mendatangkan kalian cahaya? Enam. Demikian pula ketika al-ahillah, Rasulullah SAW, Allah Subhanahu wa taala mengarahkannya kepada masalah mawaqit. Qul, kata Allah. Katakan wahai Rasul. Jawablah pertanyaan mereka. Itu sebagai waktu. Sebagai penentu atau penanda waktu. Yang ketiga. Annal asya' allati yajtanibuha al-muhrim minal malabis qalilatun ma'dudah. Yang ketiga, bahwa perkara-perkara yang harus dihindari atau pakaian-pakaian yang harus dihindari oleh seorang muhrim, orang yang berihram, qalilatun ma'duda, sedikit dan terhitung. Apa saja? Qamis, burnus, imamah. Apa lagi? Hah? Sarawilat. Baik. Adapun masalah ma masahul maras, wars, za'faran itu lain lagi. Bukan karena pakaiannya, tapi karena harum-harumannya. Berarti hanya empat saja. Qalilatun ma'dudah. Sedangkan semua selain itu boleh dipakai. Boleh Ustaz pakai spray, boleh. Boleh Ustaz pakai gorden, boleh. Boleh Ustaz pakai taplak meja, boleh. Kenapa ketawa? Sahih. Boleh. Pokoknya disarungkan dan diselendangkan. Kalau enggak punya, bagaimana kalau gamis tadi diselendangkan di pundakmu? Boleh, kata para ulama. Tapi enggak dipakai. Gamisnya taruh di pundakmu. Begini. Artinya jenis-jenis pakaian, bentuknya, bahannya, ada wool, ada cotton, ada segala macam, itu macam-macam. Ya. Ya pakai boleh? Boleh. Yang bentuknya kayak handuk? Boleh. Yang ada kelinan di pinggirnya? Boleh. Ini akhirnya. Yang penting jangan empat tadi. Jangan yang dibentuk menjadi kedua tangan. Jangan yang dibentuk menjadi kedua kaki. Jangan yang menutupi kepala. Barakallahu fikum. Wa amal asya'al mubaha fahiyal kathirah. Adapun yang boleh, banyak. Alati ta'rifu bil haddi li'annaha ala asl ibaha. Yang ta'rifu bil had, yang engkau ketahui batasannya. Kathirah. Li'annaha ala asl ibaha. Karena itu adalah boleh. Boleh semua pakai, asal jangan ini. Yang sudah disebutkan empat perkara tadi, yang membentuk tangannya, yang membentuk kakinya, yang membentuk yang menutup kepalanya. Wa li hadzal ma'na sarrafa an-nabi sallallahu alaihi wasallam su'al as-sa'il. Oleh karena itu Nabi membelokkan pertanyaan si penanya, amma yalbasuhul muhrim, tentang apa yang boleh dipakai, dibelokkan kepada ila bayani ma la yalbasuhu, dibelokkan kepada apa yang tidak boleh. Nah, seperti pertanyaan tadi, apa yang boleh dimakan? Yang tidak boleh, bangkai daging babi yang dipersembahkan untuk disembelih untuk berhala. Dalam hadis sebutkan yang bertaring, datang buas. Berarti yang lain boleh? Iya. Berarti itu juga membelokkan. Pertanyaannya apa yang boleh dimakan? Semuanya boleh. Yang tidak boleh, ini. Yang keempat, tahrimu hadhil asya' al-malbusah khassah birrajul. Ada faedah keempat yang belum disinggung dalam syarah, dalam makna ijmali. Apa itu? Bahwa semua yang dilarang tadi, tahrim hadhil asya', yang dilarang dari pakaian-pakaian yang malbusah, pakaian dipakai tadi, itu khassatun birrajuli. Itu khusus bagi laki-laki. Amal mar'ah, adapun wanita, fayubahu laha labsul mukhayyad, maka mereka bebas tidak mengapa memakai pakaian yang dijahit. Kama qulna, hadhi istilah al-fuqaha. Sebagaimana kita katakan, ini istilahnya para fuqaha, mukhayyad. Maksudnya apa kemarin? Mukhayyad ala syaklil aidi wal arjul. Mafhum? Jadi jangan diterjemahkan letterlek. Laki-laki tidak boleh berjahit, perempuan boleh berjahit. Repot nanti. Akhirnya, kain-kain ihram yang berjahit tidak mau dipakai. Ada jahitannya di pinggirnya, ada kelinannya. Ila akhirnya. Padahal, bukan itu maksud mereka. Demikian pula para wanita boleh menutup kepalanya dengan kerudungnya. Bahkan wajib tetap menutup dirinya dengan hijab. Berarti, apa faedah keempat? Pakaian-pakaian yang dilarang tadi untuk laki-laki saja. Adapun perempuan tetap memakai hijab yang syar'i sempurna. Yang keempat, tahrimu hadhil asya al-malbusah. Yang kelima, minhal qamis. Di antaranya al-qamis yang dilarang. Wa nabbaha bihi ala ma fi ma'nahu. Dan diingatkan dengan qamis oleh Nabi atas apapun yang semakna dengan qamis. Min kulli ma lubisa ala qadril badan, yaitu semua yang dipakai membentuk badannya, membentuk tangannya. Mukhayyat au muhita. Mukhayyatan au muhitan. Pokoknya membentuk badannya tidak boleh, apakah berjahit ataupun melilit. Nah, sudah dibahas kemarin. Artinya walaupun bukan gamis, tidak berjahit, Ustaz. Saya hanya pakai gulungan. Gulungan kain kecil segini. Digulung ke tangannya, digulung ke kakinya, digulung ke badannya kayak mumi. Hah? Dililit semuanya. Ya juz? Nah, ya juz. Berarti apakah istilah mukhayyat tepat? Istilah berjahit tidak tepat. Karena disebutkan oleh beliau sendiri, apakah mukhayyatan atau muhitan? Apakah dijahit ataupun dililit tetap enggak boleh kalau membentuk tangan dan kakinya. Berarti lebih tepat adalah jangan memakai pakaian yang membentuk tangan dan kakinya atau membentuk badannya atau menutup kepalanya. Tetapi hendaklah memakai kain yang disarungkan dan kain yang diselendangkan saja. Baik. Yang keenam. Wa masala al-baranis wal 'amaim. Sedangkan dicontohkan oleh Nabi dengan burnus dan imamah. Sebagai peringatan, nabbaha bihima, beliau ingatkan dengan keduanya, ala kulli ma yughatta bihi ar-ra's, atas apa yang menutup kepala atau sebagian kepala. Imamah menutup kepala, burnus menutup kepala. Berarti yang menutup badan dalam bentuk tangan dan kakinya tidak boleh. Yang menutup kepala tidak boleh. Yang menutup kedua-duanya juga tidak boleh. Yang menutup bentuk tangannya adalah kamis. Yang menutup kepalanya imamah. Dan yang menutup kedua-duanya burnus. Min mukhiltin au muhiltin. Apakah mukhilt atau muhilt? Apakah yang dijahit ataupun yang dililit? Min mu'tadin wa nadir. Sama saja, apakah yang biasa ataupun yang jarang? Ini kan biasa, tidak boleh. Ini jarang dipakai, tidak boleh. Biasa ataupun jarang. Fayadkhulul qalanis. Maka masuk di dalamnya qalansuwah. Karena burnus wal amaim, kedua-duanya menutup kepala. Sehingga qasa ala dhalik al-qalanis, dikiaskan dengan itu semua qalansuwah dengan berbagai macam bentuknya, modelnya, maka semuanya tidak boleh karena menutupi kepala. Apakah peci putih atau peci hitam atau peci Afghanistan atau pecinya orang-orang India dan para Ahnaf. Pernah lihat pecinya para Ahnaf? Jidatnya dibuka supaya nempel ke tempat sujud. Sehingga terbuka. Kelihatan di sini jidatnya orang ini. Rambutnya. Kenapa? Tetap tidak boleh. Sama saja. Bagaimanapun bentuknya, kalau menutup kepala, tidak boleh. Sama juga dengan tawaki. Bentuk jamak dari taqiyah. Peci juga iya, tetapi mirip dengan peci hitam kalian. Taqiyah itu ciri-cirinya tinggi. Begitu bentuknya. Biasa dipakai orang Mesir ya. Kalau kalian, begini bentuknya. Paham? Ini peci hitam. Mirip. Ini lebih tinggi. Taqiyah. Wa minha, yang berikutnya, yang ketujuh, dari faedah yang kita ambil dari hadis ini, adalah al-khuffani. Tidak boleh memakai khuf. Wa ma fi ma'na huma min kulli satirin lil ka'bain. Dan semua yang semakna dengan khuf, yaitu yang menutupi dua mata kaki. Apakah sepatu atau kaos kaki dan sejenisnya. Min mukhitin au muhitin. Sama saja. Apakah dijahit atau dililit. Jangan kemudian kamu berpikir kena dingin, kamu pakai. Jempol di tengah, benar ya. Kamu lilit di sini. Pakai lilitan. Boleh? Saya juga. Tidak boleh. Allahumma illa limaradin. Kecuali kalau memang ada sakit yang perlu diperban. Tapi kalau enggak, kamu mengatakan saya tidak biasa berjalan tanpa penutup kaki, ya pakai sendal. Oh itu kan enggak ketutup sampai terus dililit sama dia dengan lilitan kain. Enggak boleh. Kan ini enggak berjahit. Bukan masalah berjahit atau tidak berjahit. Masalahnya adalah dia sama dengan khuf. Maka hukumnya sama menutup Ka'bah. Sawaun kana min jildin, sama saja apakah dari kulit, au sufin atau dari wol, atau dari qutun, dari kain biasa yang dibikin dari kapas. Wa ghairaha dan lain-lainnya. Naktafi bi hadzal qadar. Barakallahu fikum. Nah, dalam faedah hadis yang keempat, berarti boleh bagi wanita memakai kerudung atau hijab ketika ihram. Nah, wajib. Bagi wanita yang tidak boleh hanya cadar dan kaos tangan. Itu pun masih boleh menyembunyikan tangannya dan menyembunyikan wajahnya dengan kerudungnya ketika berpapasan dengan laki-laki. Karena dulu kadang berpapasan, kadang tidak. Kalau sekarang hampir selalu berpapasan dengan mereka. Sehingga sebagian mereka malah kerudungnya ditempelkan di sampingnya supaya tetap tertutup. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab.